Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, bimbingan bagi orang-orang yang hayaran, hayara, orang-orang yang bingung dalam menjawab Yahudi dan Nasrani, menjawab syubhat-syubhat mereka, pengkaburan-pengkaburan mereka. Dan kita masih berkait dengan isyarat-isyarat kenabian yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan pada poin yang ke-36 akan disebutkan permisalan-permisalan. Yang di sana ada permisalan akan datangnya seorang nabi. Tentunya setelah Nabi Isa, sehingga enggak bisa ditafsirkan dengan Isa alaihi salam karena kalimatnya akan datang nanti dan permisalan-permisalan yang akan datang. Sebagaimana disebutkan qaul al-masih fil injil. Sebagaimana disebutkan ucapan al-masih di dalam injil mereka, alladhi bi-aidihim, yang masih dipegang di tangan-tangan mereka. Artinya injil yang belum dirubah sampai hari ini masih di tangan mereka. Qad daraba mathal ad-dunya. Mereka telah memberikan permisalan terhadap dunia dan permisalan terhadap para nabi. Permisalan terhadap dunia digambarkan karajulin igtarasa karman wasayyaja haulahu. Dipermisalkan dunia seperti seseorang yang menanam pohon anggur dan kemudian membuat pagar di sekelilingnya. Waja'ala fihi ma'saratan. Dan mereka juga buat pemeras-pemeras anggur. Wasyayyada fihi qasran. Dan mereka membangun di sisinya istana-istana. Wawakkala bihi a'wanan. Dan mereka mempekerjakan pegawai-pegawai. Wataghraba anhu. Setelah itu mereka menjauh. Yani pemiliknya menjauh. Falamma dana awanu qutafih. Ketika sudah datang waktu panen, ba'atha 'abdahu ila a'wani, maka diutuslah budaknya untuk mengambil hasil dari pegawai-pegawai tadi, al-muwakkalina bil karam, yang memang ditugaskan untuk mengurusi kebun anggur tadi. Itu permisalan dunia. Tsumma daraba mathalan lil anbiya'i wa li nafsihi. Kemudian al-masih Isa Ibn Maryam mempermisalkan tentang para nabi dan juga memisalkan dirinya dengan kalimatnya, "Tsumma lin-nabiyil muwakkal akhiran bil karam." Kemudian pada akhirnya wakil yang disuruh mengurusi tadi adalah nabi. Jadi yang mengurusi kebun anggur tadi berarti mengurusi dunia, karena tadi permisalan dunia dipermisalkan dengan kebun anggur. Kemudian yang disuruh untuk mengaturnya, menanamnya, menyiramnya, memupuknya dan seterusnya adalah nabi. Thumma afsaha an ummatihi. Kemudian di dalam kitab mereka, kitab Injil tadi, bahwa Al-Masih mengucapkan dengan jelas fasih tentang umatnya. Faqala, wa aqulu lakum, aku katakan pada kalian, sayuzahu ankum, mulkallahi wa tu'tahu al-ummah al-muti'ah al-amilah. Lihat ucapan yang sangat tegas terhadap umatnya sendiri. Ucapan yang sangat tegas terhadap umatnya. Aku katakan pada kalian, yakni wahai umatku, sayuzahu ankum, kalian akan dijauhkan dari kebun-kebun anggur tadi. Mulkullah, milik Allah tadi akan diambil kembali. Wa tu'tahul ummah al-muti'ah, dan akan diberikan kepada umat yang taat. Al-amilah, yang mau bekerja. Kebun tadi akan dijauhkan dari kalian, dan akan diserahkan kepada umat yang taat, yang mau bekerja. Thumma daraba li nabi hadihil ummah mathalan. Kemudian dipermisalkan lagi terhadap nabi tersebut. Diperumpamakan dengan batu. Qala man saqata ala hadhihi as-sakhra. Siapa yang jatuh ke batu tersebut, sayan kasir, dia pasti akan pecah alias kalah. Wa man saqatat alaihi yanhashim, dan siapa yang batu itu jatuh ke atasnya juga akan hancur. Jadi jatuh ke batu, hancur, dijatuhi batu tadi juga hancur. Artinya nabi tersebut kokoh seperti batu, akan mengalahkan semua yang menghalanginya, semua yang menyerangnya. Baik, sekarang kita tanyakan pada mereka, dengan hati mereka, siapa yang dimaksud umat yang muti'ah? Akan diambil dari kalian kebun-kebun anggur tadi, akan diberikan pada umat lain. Yang muti'ah, yang taat, yang amilah, yang mau bekerja. Yang nanti, yang akan mengurusinya, berarti nabi yang akan datang nanti, kokoh. Tidak ada yang bisa mengalahkannya seperti batu. Yang jatuh di atasnya hancur, yang dijatuhinya juga hancur. Barakallahu fikum, hadihi sifatu Muhammadin SAW. Ini jelas sifat Nabi Muhammad SAW yang akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Wa man nawa'ahu wa harabahu minan nas, dan permisalan orang yang menyerangnya, permisalan kaum yang harabahu, yang memeranginya dari manusia. Orang yang memerangi batu akan hancur sendiri. Orang yang jatuh ke batu atau orang yang dijatuhi batu akan hancur sendiri. La tantabiq ala ahadin ba'dal masih siwahu. Tidak ada yang cocok, tidak ada yang pas dengan permisalan ini setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lain? Silakan sebut. Siapakah yang pantas dikatakan bahwa permisalan tadi mengenai orang ini setelah Nabi Isa? Siapa? Tidak lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini yang ke-36. Permisalan Nabi dimisalkan dengan yang mengurus anggur. Atau kebun anggur. Kemudian ketika mereka tidak mau bekerja, tidak mau menegakkannya, kata Nabi Isa kepada mereka, kata Al-Masih, Allah akan pisahkan kalian dari kebun anggur ini, dan kebun anggur ini akan diberikan kepada orang lain, kepada umat lain yang mau taat, yang mau bekerja. Taib, akan lebih jelas dengan poin yang ke-37-nya. Al-wajhus sabi' wa thalathun. Sisi yang ke-37. Qawlu Isya'ya fi suhufihi. Dikatakan dalam kitab mereka Yesaya, litafrah ardul badiyah, bergembiralah dataran kampung badui, al-atsha, yang kehausan, wal tabtahij al-barari wal falawat, hendaklah berbahagia, hendaklah gembira dataran-dataran tandus, padang pasir, gembiralah. Li'annaha satu'ta bi Ahmad, karena akan diberi untuk mereka bi ahmad mahasin, dengan sebaik-baik pemberian yang paling bagusnya dari kebun-kebun yang mengindahkan Lebanon. Wa mithlu husni dasakir, yang akan bagus seperti bagusnya daskarah-daskarah mereka. Ini dalam kitab mereka. Dan daskarah itu adalah istana-istana, rumah-rumah megah, kebun-kebun yang indah yang mereka punya di saat atau di masa-masa kejayaan Nabi Isa dan pengikutnya kaum Nasrani. Taib, tapi kemudian hancur. Dan kemudian sebelum hancur tadi, sebelum sirna, Nabi Isa sudah menyatakan bahwa nanti akan dipisahkan kalian dari kebun-kebun anggur tadi, yakni dunia ini, dan akan diberikan kebun-kebun anggur tadi untuk kaum yang lain. Itu di poin ke-36. Poin ke-37-nya digambarkan siapa kaum itu yang akan menggantikan mereka. Siapa kaum itu yang akan menjaga, memelihara, memupuk, menanam pohon-pohon anggur. Disebutkan tempatnya di dataran tandus yang mereka sangat kehausan. Barari wal falawat, dataran-dataran dan padang-padang pasir. Taib, sangat cocok sekali dengan Mekah dan sekitarnya. Apalagi disebutkan satu tabi ahmada, akan diberikan ahmad. Akan diberikan bi ahmad, akan diberikan dengan ahmad keindahan-keindahan Lebanon. Akan diberikan dengan ahmad keindahan-keindahan yang seperti keindahan daskarah mereka. Yang seperti keindahan daskarah-daskarah mereka, jamaknya dasakir mereka. Alhamdulillah, sangat jelasnya. Wa tallahi ma ba'da hadha illa al-mukabarah. Kata Ibn Qayyim, sungguh demi Allah, tidak ada setelah ini kecuali kesombongan. Ini mereka menolaknya karena kesombongan. Padahal dalam kitab mereka ada isyarat-isyarat yang sangat jelas bahwa nanti yang akan mengurusi umat ini adalah Nabi setelahku. Dan nanti akan ada di dataran-dataran tandus, di padang-padang pasir. Maka bergembiralah mereka yang ada di sana, karena akan diturunkan pada mereka Ahmad, yang akan menjadikannya indah negeri mereka. Maksudnya gambaran tadi, permisalan kebun anggur tadi akan lebih indah daripada apa yang ada pada daskarah-daskarah mereka, yang ada pada gereja-gereja mereka, yang ada pada istana-istana mereka. Wajahadal haqqa ba'da ma tabayyan. Kata Ibn Qayyim, demi Allah, tidak ada lain kecuali kesombongan. Mereka menentang kebenaran padahal sudah jelas. Mereka menentang kebenaran padahal mereka tahu, sadar itu. Kita lihat poin yang berikutnya, yang ke-38. Al-Wajhud Samin wa Thalathun. Qawlu Hizqil fi suhufihi allati bi'aidihim. Ucapan Hizqil di dalam suhuf mereka sendiri, ya di dalam Injil yang mereka pegang, bi'aidihim, di tangan-tangan mereka. Tidak mengada-ngada. Yaqulullahu azza wa jalla, disebut-sebutkan bahwa Tuhan Allah berkata. Mereka menyebut Allah dengan Allah. Ba'dama dzakara ma'asi bani Israil, setelah menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan bani Israil, wasyabbahahum bikurmatin, dan seperti tadi dipermisalkan dengan anggur, buah-buah anggur, kebun-kebun anggur. Ghadaha, yang sudah menjadi makanan gizi mereka, pokok mereka. Disebutkan di sana oleh Hizqil atau di dalam kitab mereka, ucapan Hizqil, lam talbasil karmatun, dan tidak berapa lama kebun-kebun anggur tadi an uli'at, tidak berapa lama kebun-kebun anggur itu kecuali tercabut. bisakhtah di dataran tersebut, warumiya biha alal ard, dan terlempar di muka bumi. Pohonnya tercabut dan terlempar di muka bumi. Wa ahraqat sama'im thimaraha. Sama'im jamaknya samum. Angin samum, angin yang sangat panas sekali. Ahraqat sama'im thimaraha. Akhirnya angin samum membakar buah-buahnya. Fa'inda dhalika, maka ketika itulah, ghurisa ghorsun, ketika itulah ditanam kembali pohon baru. Gambaran bahwa kaum Yahudi ketika durhaka, ketika menentang nabinya, ketika tidak mau menegakkan perintah Allah, hangus terbakar. Dan pohon-pohonnya tercabut dari akar-akarnya. Terlempar di muka bumi. Kemudian angin samum yang panas mengeringkan dan membakar, menghancurkan semuanya. Indah dalik. Ketika Yahudi seperti itu, yakni durhaka, menentang dan merusak agama, ghurisa ghursun fil badwi, ditanamlah tanaman baru di badwi, di daerah badia. Wa fil ardil muhmalah, di tanah yang muhmalah. Muhmalah maknanya tidak pernah ada nabi di sana. Di tanah yang tidak pernah didatangi atau tidak pernah disirami sebelumnya oleh seorang nabi. Tanah mana itu? Kalau bukan tanah Mekah. Al-Adsha, yang kehausan. Wa kharajat min aghsaniha al-fadilah, maka keluarlah dari ranting-rantingnya narun akalat tilkal kurma, keluarlah dari ranting-rantingnya api yang memakan sisa-sisa anggur yang kering tadi, yang sebelumnya telah kering. Hatta lam yujad fiha, hingga tidak tersisa satu ranting pun. Fiha ghusnun qawiyun wala qadib, tidak tersisa satu ranting pun yang kokoh, dan tidak tersisa satu batang sedikit pun atau satu batang pun yang tersisa. Baik, bagaimana gambaran ini, permisalan ini? Permisalan ini jelas menggambarkan permisalan akan datangnya seorang nabi. Kapan? Ketika Bani Israel sudah mulai menentang nabinya, sudah mulai merusak agamanya, sudah mulai menentang Allah, maka anggur-anggur tersebut hancur. Kebun-kebun anggur tadi hancur. Dan kemudian saat itu ditanamlah tanaman baru. Seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT yang mulai menanam kembali pohon tersebut. Dan ketika pohon itu tumbuh besar, maka pohon tadi memakan semua sisa-sisa dari apa yang dulu sudah rapuh, sudah runtuh, sudah kering, dimakan oleh pohon baru tadi. Sehingga tidak tersisa satu ranting pun, tidak tersisa satu tangkai pun. Wa hada tasrihun la talwih. Ini bukan isyarat, tetapi penjelasan yang gamblang. Isyarat itu kan hanya isyarat saja. Tapi ini bukan isyarat, ini tasrih, ketegasan dan kejelasan. Bahkan dijelaskan pula negerinya, bibaladihi, wahia Makkah. Yaitu Mekah. Mengapa? Dari mana kita tahu bahwa itu Mekah? Dari ketegasan kalimat Adsha dan Muhmalah. Adsha, negeri yang kekurangan air, kehausan penduduknya. Itu satu makna. Makna kedua, negeri yang belum diutus Rasul pada mereka. Makna Al-Muhmalah, Al-Muhmalah minan nubuwah, yang tidak diberi Rasul qoblahu, min ahdi Ismail, sejak zaman Ismail. Adapun Ishaq, nabi, terus nabi. Berarti yang mana yang muhmalah? Yang muhmalah adalah yang turunan Ismail. Tidak diutus seorang nabi pun setelah Ismail. Maka ini tasrih, bukan talwih. Ketegasan, bukan lagi isyarat-isyarat. Walhamdulillah. Taib, kalau mereka menjawab, itu belum tentu Nabi Muhammad SAW, bisa jadi dia Nabi palsu, mengaku-ngaku Nabi dan sebagainya. Jawabannya ada di sisi yang ke-39. Al-Wajhu Tasi' wa Thalathun. Ma fi suhufi Daniel, apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Daniel. Wa qad na'atal kaldaniyin al-kadzabin, ketika Daniel nabi mereka menjelaskan kaldaniyin al-kadzabin, menjelaskan para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Disebutkan dalam suhuf tersebut, dan itu masih mereka pegang. Artinya kita tidak mengada-ngada. Qala la tamtaddu da'watuhum. Dakwah para pendusta tadi enggak akan menjulur panjang. Wala yatimmu qurbanuhum, dan enggak akan sempurna dakwah mereka. Wa aqsama rabbu bisa'idihi, dan Allah, atau biasa mereka sebut Tuhan Allah, dan Tuhan Allah bersumpah dengan tangannya atau dengan lengannya bahwa tidak akan kebatilan itu tegak, dan tidak mungkin akan tegak seorang pendusta yang mengaku-ngaku dengan kedustaan, enggak akan tegak dakwahnya lebih dari 30 tahun. Bersumpah tidak akan ada seorang nabi palsu mengaku-ngaku nabi yang tegak lebih dari 30 tahun. Enggak ada. Tidak mungkin. Dan disebutkan dalam kitab mereka, aqsama rabbu bisa'idihi. Tuhan Allah bersumpah tidak akan tegak para pendusta dakwahnya. Enggak akan tegak para pengaku-pengaku nabi dakwahnya. Enggak akan tegak lebih dari 30 tahun. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang tegak sampai hari ini dakwahnya? Dan bukan bertambah sedikit, tapi bertambah banyak pengikutnya. Naam, nabi-nabi palsu. Begitu keadaannya. Sebentar hilang, sebentar sirna, sebentar hilang. Siapa pengikut nabi palsu Musailamah Al-Kadzab? Tidak ada. Siapa sisa pengikut Mirza Ghulam Ahmad? Sedikit sekali. Tidak terdengar. Siapa pengikut semuanya barakallahu wa fikum sirna? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW dikatakan nabi palsu, padahal dakwahnya lebih dari 30 tahun. Wa hadha tasrihun bi sihhati nubuwati Muhammad SAW. Dan ini ketegasan di dalam kitab mereka atas kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Fa innal ladzina ittaba'uhu ba'da mautihi ad'af ad'af. Karena pengikut-pengikutnya bahkan setelah wafatnya semakin banyak berlipat-lipat kali. Alladzina ittaba'uhu fi hayatih. Pengikutnya justru lebih banyak lagi ketika beliau telah wafat. Wa hadhihi da'watuhu qad marrat 'alayha al-qurun min as-sinin. Dan lihatlah dakwah Nabi Muhammad SAW sudah melewati kurun, bukan hanya 30 tahun. 30 abad lebih. Wa hiya baqiyatun mustamirrah, dan itu masih tersisa, masih berlanjut, tidak berhenti. Wa kadzalika ila akhirid dahr, dan itu akan terus berlanjut sampai akhir masa. Wa lam yaqa' hada limilkin qat limalakin qat fadlan an kadzabin muftar. Kekuasaan yang seperti ini, dakwah yang seperti ini, tidak terjadi pada seorang raja pun, apalagi pendusta. Raja saja enggak ada yang kekuasaannya sampai lebih dari sekian abad dan pengaruhnya sampai sekian abad, enggak ada. Yang tadinya pengaruhnya hebat, demikian gagahnya ketika hidup, begitu mati langsung dijatuhkan. Langsung dihina. Itu para raja, para penguasa. Yang dielu-elukan ketika hidupnya, begitu turun, hilang kekuasaannya dan berbalik dicerca. Tetapi lihatlah Nabi Muhammad SAW. Yang berabad-abad terus, beratus-ratus tahun sampai hari ini, tidak berkurang dakwahnya, bahkan tidak berhenti, bahkan semakin tinggi, semakin tinggi. Dan ini tidak terjadi li malikin qat, tidak terjadi pada seorang raja pun. Fadlan an kadzab, apalagi pendusta. Enggak mungkin. Maka tidak mungkin Nabi SAW adalah pendusta. Alaihi salatu wassalam. Alallahi, apalagi yang berdusta atas nama Allah. Wa anbiya'ih, dan atas para nabi. Mufsidin lil alam, kalau dianggap perusak di alam seluruhnya. Mughayyir li da'watir rusul, kalau dianggap merusak dakwah para rasul, bagaimana mungkin akan tegak dengan sedemikian lamanya. Wa man dhanna hadza billah, siapa yang berprasangka seperti ini berarti berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada yang menentang Allah, berdusta atas Allah, ngaku-ngaku utusan Allah, tapi dibiarkan terus-menerus sampai ratusan tahun. Itu su'udzon namanya kepada Allah. Berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.